Gamelan dan keroncong telah lama dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia. Pada tahun 1800-an, kucing pernah digunakan untuk mengirimkan surat-surat di Belgia. Di University of Victoria, ada mata kuliah bidang The Science of Batman. Shut up, Flanders. Mau tahu? Mau tahu? Mau.